Rivia buat kalian semua yang ada di sini. Bareng yuk Monata. Assalamualaikum. Ayo. Ayo. Nyanyi sama-sama ya. Karaku sungguh sangat tetap selalu santai, dorong gak akan kemana. Karaku sungguh sangat selalu tetap selalu santai. Ku yakin Tuhan berikan kacauan. Kalian semua yang ada di sini cukup slow ya.